Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih salat dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaha ka'annaka taraha, sebuah kitab yang merupakan hasil buah karya seorang ulama besar pada abad ini, yaitu Al-Allamah Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kita masuki pembahasan berikutnya setelah kita menyelesaikan tentang perintah agar kita pada saat sholat itu melihat ke tempat sujud. Dan pembahasan berikutnya adalah ad'iyatul istiftah, doa-doa istiftah. Jadi di sini akan disebutkan beberapa bentuk, beberapa jenis dari doa-doa istiftah yang boleh kita pilih, atau ya boleh kita amalkan, ya mungkin sholat ini dengan doa istiftah yang ini, kemudian sholat berikutnya dengan doa istiftah yang lain, yang kita mengamalkan dengan amalan-amalan sunnah ini. Ya, tujuannya agar doa-doa tersebut ya, tidak lupa. Dan diantara cara kita menjaga hadis, ya menjaga warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihul qira'ah bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'ah." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau membaca doa iftitah dengan banyak doa yang beraneka ragam. Jadi di sini akan disebutkan beberapa bentuk dari doa-doa istiftah yang bisa kita amalkan. Yahmadullahu ta'ala fiha, di mana di dalam doa istiftah tersebut Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahmaduhu wa yuthni alaih, yang beliau memujinya dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad amara bidzalik al-musii'u salatuhu, dan beliau memerintahkan doa istiftah ya agar dibaca na'am oleh ya seorang yang jelek salatnya. Ini hadis yang ma'ruf ya, al-hadis al-musii'u salatuhu. Na'am, faqala lahu, ya beliau mengatakan kepada ya orang tersebut, na'am, la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yukabbira wa yahmadallahu jalla wa izza wa yuthni alaih. Tidaklah sempurna salat seseorang dari kalangan manusia sampai dia bertakbir, ya takbiratul ihram, dan dia memuji Allah jalla wa ala ya, dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra'u bima tayassara minal Qur'an, dan kemudian setelah dia membaca doa istiftah ya, dia membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an ya, setelah membaca surat Al-Fatihah. Wa kana yaqra'u taratan bihadza wa taratan bihadza, dan terkadang beliau membaca doa istiftah dengan doa ini dan terkadang juga dengan doa ini. Jadi doa-doa istiftah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini itu semuanya bisa diamalkan. Ya, kalau bisa kita amalkan semua ahsan. Ya, terkadang kita memakai doa istiftah yang ini. Ya, kalau kita hafal yang satunya kita pakai yang satunya. Ya, semuanya bisa kita amalkan. Ya, di antara faedahnya, ya, kita bisa menjaga sunnah Rasul, menjaga doa ini agar tidak hilang. Fakana yaqul, maka dahulu beliau membaca doa istiftah. Di sini akan disebutkan beberapa bentuk doa istiftah yang boleh atau yang bisa kita amalkan. Di antara doa istiftah yang beliau baca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma sihni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Ini diantara doa istiftah yang bisa dibaca oleh seorang. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan di antara kesalahanku ya sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunakkas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih itu dibersihkan dari kotoran. Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah ya kesalahan-kesalahanku dengan air ya dan salju dan embun. Ya. Ini diantara doa istiftah yang bisa kita baca, ya tidak terlalu panjang. Nah, dan pada hadis ini, ya Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wa salji wal barad, ya bersihkanlah kesalahanku dengan air, salju dan ya, embun. Nah, yang mencair. Nah, dari sini diambil faedah, ya salju, begitu juga es yang mencair, itu bisa digunakan untuk bersuci, tidak hanya air. Ya, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang mutlak. Air yang mutlak nama lainnya adalah air yang tuhur, bukan sekedar tohir. Ya, air itu ada dua jenis. Ya, ada ya air yang tohir, ada yang tuhur atau mutlak. Air yang mutlak atau disebut juga dengan at-tuhur ya adalah air yang suci dan mensucikan. Zatnya suci dan dia bisa mensucikan. Bisa mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Ini air yang mutlak. Dan air yang mutlak ya dia memiliki sifat sesuai dengan asal penciptaannya. Ya, air yang mutlak itu adalah air yang sesuai dengan asal penciptaannya. Kalau asal penciptaannya tawar, maka dia disebut dengan air mutlak dari jenis air tawar. Banyak jenisnya. Contoh, air hujan, air yang jatuh dari langit, air yang berasal dari dalam tanah, ya, mata air, atau air sungai, air danau, air keran. Ini namanya air mutlak. Ya, air yang suci dan mensucikan sesuai dengan asal penciptaannya. Ada juga air yang asal penciptaannya masin, juga disebut dengan air yang mutlak. Dan dia bisa suci dan mensucikan. Air laut itu bisa digunakan untuk berwudu walaupun masin. Dan dia tetap dikatakan air yang mutlak karena asal penciptaannya masin. Ya, bukan ini ya, bukan air tawar dikasih garam, bukan. Ya, ini bukan lagi asal penciptaannya. Air tawar dikasih garam jadi masin. Bukan itu yang dimaksudkan. Air mutlak di sini adalah memang asal muasalnya dia masin. Maka air laut bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi junub, mengangkat hadas besar. Ya, tatkala beliau ditanya oleh para sahabat ya tentang air laut, beliau sebutkan tuhurun ma'uhu wal hillu maitatuh. Air laut itu tuhur. Ya, tuhur ini telah kita sebutkan beda dengan tahir. Tuhur itu sifatnya muta'addi, suci dan mensucikan. Kalau tahir sekedar suci, belum tentu mensucikan. Ya, tatkala beliau ditanya tentang air laut, beliau mengatakan ya, tuhurun ma'uhu. Tuhurun ma'uhu. Ya. At-tuhuru ma'uhu. Airnya suci dan mensucikan. Wal hillu maitatuh. Nah, dikuatkan lagi, ditakkid lagi. Wal hillu maitatuh. Dan bangkainya halal. Nah, dari sinilah para ulama mengambil istinbat, ya seluruh apa saja yang ada di lautan, yang ada di perairan, bangkai-bangkainya halal dimakan, kecuali yang memudaratkan, seperti misalnya ada ikan yang beracun dan yang haramnya bukan karena dia hidup di laut ya, tapi haramnya karena dia memudaratkan karena beracun. Kalau tidak ada masalah, maka hukum asal apa saja yang ada di perairan, baik dalam keadaan hidup ataupun menjadi bangkai, itu halal. Ya, asal jangan ya naam sapi yang dilempar ke lautan ya, enggak boleh, tetap jadi bangkai dia. Ya. Nah. Ini ya air yang mutlak. Di antara contohnya adalah air laut. Ada juga air yang mutlak itu sifat asalnya dingin. Contohnya apa? Air es. Air es memang hukum asalnya atau sifat asalnya dingin. Apakah boleh kita berwudu dengan air yang dingin seperti es? Boleh. Ya. Misalnya kita tinggal di pegunungan, kita cari air yang seperti di daerah kita ini sulit, mesti dingin. Kalau di pegunungan itu, atau kita merebus air, tidak lama dari situ cepat dingin. Nah, apa hukumnya kita bersuci berwudu dengan air seperti es atau air yang dingin di pegunungan? Maka boleh. Dia termasuk air yang mutlak. Jadi ini ya, air yang mutlak itu adalah air yang sesuai dengan asal penciptaannya dan dia suci dan mensucikan. Ini syaratnya. Ada air itu suci tapi belum tentu mensucikan. Dia tidak bisa mensucikan. Banyak. Contohnya ya, air kopi, ya, air teh, ya, air misalnya air tawar, antum kasih kopi, kasih gula. Suci enggak itu air itu? Suci. Kalau najis enggak boleh antum minum. Enggak boleh minum najis. Kalau antum tanya, antum ditanya, suci enggak air kopi? Najis. Ya, maka ini salah. Ya. Ini tidak benar. Ya, air kopi itu ya suci. Kalau najis enggak boleh antum minum najis. Ya, tapi apakah mensucikan? Tidak, karena sudah berubah sifatnya. Ya, sudah berubah sifatnya. Bukan dinisbatkan lagi dengan air tawar, tapi dia sudah diidofahkan, disandarkan kepada air kopi. Kalau kopinya banyak, ya. Kalau air kopinya mendominasi. Tapi kalau cuma sedikit, misalnya satu sendok masuk ke dalam satu bak besar, maka tetap dikatakan air yang mutlak, walaupun dia tercampur sedikit, selama tidak berubah, ya rasanya, baunya dan warnanya. Itu saja. Ya, sifat air itu seperti asalnya selama tidak berubah tiga keadaan, rasa, bau dan warna. Ya. Nah. Jadi banyak yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Ya. Nah, air laut, air tawar kalau kita ada di daratan, air hujan, kita tadah air hujan bisa untuk bersuci. Ya, kalau di pegunungan air yang dingin. Ya. Naam. Nah, kalau tidak ada air, ya ada cara yang lainnya, itu apa? Bertayamum. Ya. Naam, dengan menggunakan debu atau tanah. Sebagian para ulama ada mentafsirkan ya, naam, bisa dengan apa saja yang nampak di bumi. Ini penafsiran sebagian para ulama ya, ayat tentang tayamum ya, ditafsirkan oleh sebagian para ulama ya, as-sa'id itu apa yang muncul di permukaan bumi. Sebagian menafsirkan dengan penafsiran yang luas, tidak hanya debu, kerikil juga masuk. Ada sebagian para ulama, apa yang muncul di permukaan bumi ya, sebagian menyebutkan debu atau tanah. Kita lanjutkan ke doa yang berikutnya yang bisa kita baca dan bisa kita amalkan adalah, naam, wajahtu wajhi lilladzi fatarus samawati wal ardu hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa i'taraftu bidzambi faghfirli dzambi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadik wal syarru laysa ilaik wal mahdi min man hadaik ana bika wa ilaik la manja'a wala malja'ah minka illa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa yang kedua ya. Nah, agak panjang. Maknanya ya, wajjahtu wajhi lilladzi fatarus samawati wal ardu hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Aku menghadapkan wajahku kepada zat yaitu Allah Azza wa Jal yang telah menciptakan langit-langit dan bumi, hanifan muslimah, ya, aku dalam keadaan lurus ya, bertauhid, muslimah, dalam keadaan muslim, wa ma ana minal musyrikin, dan aku, kata beliau, bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusuk di sini adalah ibadah sesembelihanku. Ya. Sesungguhnya salatku dan sesembelihanku ya, serta hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala rabbil alamin. Nah, maka dari sini diambil faedah, kita harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah Jalla wa Ala. Wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin, dan demikianlah aku diperintahkan, wa ana awalul muslimin. Ya, secara makna, secara literlek ya, wa ana awalul muslimin itu artinya aku adalah orang yang pertama dari orang-orang yang masuk Islam. Ini secara zahir ya, tapi bukan itu yang dimaukan ya, wa ana awalul muslimin ya, maknanya adalah, naam, disebutkan di catatan kaki, bisa kita baca ya, hakadha fi aktsari riwayat ya, seperti inilah kebanyakan dari riwayat-riwayat yang datang. Jadi dalam riwayat-riwayat yang datang itu dengan lafadz wa ana awalul muslimin, sebagian lafadz nanti akan disebutkan itu tidak ada awalnya, langsung wa ana ya, langsung aja ana, wa ana minal muslimin. Ya, kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa fi ba'dihha wa ana minal muslimin, dan sebagian riwayat datang dengan wa ana minal muslimin, aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jadi awalnya hilang. Tapi yang sebagian besar riwayat itu ada awalnya, wa ana awalul muslimin. Wa dhahir annahu min tasarrufi ba'dir ruwat. Dan yang zahir, ya, riwayat yang datang tanpa kata-kata awal wa ana minal muslimin, ini perubahan dari sebagian rawi. Jadi yang benar itu ada kata awalnya. Ya, wa ana awalul muslimin. Ya, ini yang zahir, ya, yang benar kata Syekh Albani. Adapun wa ana minal muslimin, ini kemungkinan besar perubahannya dari rawi. Wa qad jaa ma yadullu ala dzalik, dan sungguh telah datang, ya, naam, dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Fa'ala al-musalli ayyakula wa ana awalul muslimin. Maka oleh sebab itu hendaklah seorang yang sholat, ya, membaca wa ana awalul muslimin. Jadi ada kata awalnya. Ya. Nah. Wala haraja alai fi dzalik, dan tidak ada dosa atasnya pada hal tersebut. Khilafan ya lima yaz'umu al-ba'du tawahhuman minhu. Dan ini yang menyelisihi apa yang disangka oleh sebagian para ulama, ya, yang mereka sebagian, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, salah memahami tentang makna ini. Ya. Annal makna, bahwasanya makna tersebut adalah inni awwalu syakhsin attasifu bidzalik ba'da an kana an-nasu bimu'tazilin anhu. Nah, sebagian para ulama, dan ini dianggap keliru oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang penafsiran ini, yang menafsirkan wa ana awalul muslimin, yang sebagian menafsirkan sesungguhnya aku adalah orang yang bersifat dengan itu, bersifat dengan Islam setelah manusia itu berpaling dari Islam. Ya, maksudnya adalah beliau yang pertama masuk Islam. Padahal penafsiran seperti ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah tidaklah benar. Ya, karena nabi-nabi terdahulu, nah, begitu juga pengikut-pengikut nabi-nabi terdahulu di zamannya, di masanya, itu disebut juga dengan muslim. Ya, disebut dengan muslim. Ya, Islam itu ada dua maknanya. Ada Islam bermakna am, ada Islam bermakna khos. Islam bermakna umum adalah Islam bermakna tauhid. Ya, adapun bermakna khas, ya, Islam bermakna khusus adalah Islam yang dibawa atau ajaran, ya, atau syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelaku ini disebut dengan muslim. Ya. Ini definisi Islam. Bisa ditinjau dari umum dan khusus. Nah, nabi-nabi terdahulu, begitu juga pengikut-pengikut mereka di masa mereka, ya, di masa nabi-nabi tersebut, itu juga disebut dengan muslim. Nabi Adam disebut muslim, pengikutnya juga. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Yahya, semuanya muslim. Ya, begitu juga pengikutnya di zamannya. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam, maka Islam menjadi khusus. Yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, apabila seorang tetap berpegang teguh dengan ajaran nabi-nabi terdahulu dalam keadaan Nabi Muhammad sudah diutus, bukan lagi dikatakan muslim. Ya, karena agama-agama terdahulu, ajaran-ajaran terdahulu itu sudah mansukh, sudah terhapus, tidak berlaku lagi. Jadi tidak boleh bagi seorang tetap berpegang teguh dengan ajaran agama terdahulu walaupun itu adalah ajaran nabi-nabi terdahulu. Ya, karena ya dengan datangnya Nabi Muhammad seluruh ajaran, seluruh syariat, seluruh kitab itu mansukh, terhapus, tidak berlaku lagi. Jadi semua umat, baik dia Nasrani, Yahudi, Majusi, semuanya selain Islam. Ya, kalau dia sudah mendengar dakwah Islam, maka wajib dia masuk Islam. Karena agama yang dia pegang, ajarannya yang dia pegang itu tidak berlaku lagi. Ya. Nah. yang sebenarnya kalau betul-betul mereka itu beriman dengan nabi-nabi terdahulu, kitab-kitab terdahulu, pasti mereka masuk Islam. Karena telah disebutkan di kitab-kitab terdahulu. Ya, seperti di Injil. Ya, di kitab asli mereka akan munculnya seorang nabi yang mereka diwajibkan untuk mengikutinya. Ya. Yaitu Nabi Muhammad, sebagian menyebutkan Ahmad. Ya. Tetapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muncul, mereka hasad. Mereka tidak mau beriman. Ya, karena nabi tersebut bukan diutus dari kalangan Bani Israel. Ya, hasadan min indi anfusihim. Ya, mereka hasad. Karena nabi-nabi terdahulu itu mayoritasnya itu diutus dari kalangan Bani Israel. Ya, bahkan disebutkan sebagian riwayat ya mereka sudah berjanji kalau seandainya akan muncul nabi setelah Nabi Isa, mereka akan beriman dengan nabi tersebut. Ternyata setelah muncul mereka tidak mau beriman karena mereka hasad. Ya. Jadi di ajaran-ajaran terdahulu, di kitab-kitab terdahulu yang masih asli itu memerintahkan agar mereka mengimani Nabi Muhammad. Ya, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau yang asli ya. Kalau sekarang ini ya hampir tidak ada, mungkin tidak ada sama sekali. Ya. Naam, kitab yang asli, Injil yang asli, Taurat yang asli. Karena sudah banyak sekali mengalami perubahan-perubahan. Kalau mereka berpegang kepada yang asli, niscaya mereka beriman. Karena disebutkan di kitab tersebut, mereka wajib mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Kemudian kita lanjutkan, bal ma'nahu, bahkan maknanya, makna yang sebenarnya wa ana awalul muslimin, maksudnya adalah bayanul musara'ati fil imtithali lima amara bihi wa nadhiruhu. Ya, lima amara bihi. Maksudnya adalah bayanul musara'ah fil imtithali lima amara bihi. Yaitu maksudnya adalah beliau bersegera di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya wa ana awalul muslimin. Aku adalah orang yang awal masuk Islam. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah aku adalah orang yang paling bersegera, ya berserah diri, ya tunduk kepada Allah Jalla wa ala, ya, dengan mengerjakan perintah-perintah Allah Jalla wa ala. Wa nadhiruhu, dan yang semisal ini itu ada dalam ayat yang lain, seperti firman Allah Jalla wa ala, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Ya, begitu juga wa qala Musa sallallahu alaihi wasallam wa ana awwalul mu'minin. Ya, padahal sudah ada sebelumnya orang-orang yang beriman. Wa ana awalul mu'minin disebutkan sini, kata Nabi Musa alaihissalam, dan aku adalah orang yang pertama yang beriman. Ini secara zahir, tapi maknanya bukan seperti itu. Maknanya adalah aku adalah orang yang paling bersegera, ya, menjalankan perintah-perintah Allah Jalla wa ala, tunduk berserah diri kepada Allah Jalla wa ala. Kita lanjutkan. Allahumma antal malik, ya Allah engkau adalah raja. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala adalah raja dari semua raja. Ya, dari raja-raja yang berkuasa di muka bumi ini itu harus tunduk kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Karena apa saja yang ada di muka bumi ini ya hakikatnya adalah milik Allah Jalla wa ala. Nah. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanaka wa bihamdik, maha suci engkau dan segala puji bagi engkau. Anta rabbi wa ana abduk, aku adalah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Ya. Zalamtu nafsi, aku telah menzalimi diriku. Ya. Dan ini adalah sifat dasar manusia, itu zalim, baik zalim terhadap dirinya sendiri, zalim terhadap orang lain, atau zalim kepada Allah Jalla wa'ala. Mesti seorang yang terjatuh kepada tiga perkara ini, ya, nah, atau salah satunya. Kadang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Contohnya, dia melakukan dosa, ya, nah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Ini pada hakikatnya dia telah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Ya, adalah dia telah ya menjerumuskan dirinya sendiri. Ya. Zalim yang kedua adalah zalim terhadap orang lain. Mengambil hak orang lain. Ya, mengambil barang orang lain, mencelah orang lain. Ya. Mengghiba. Ya. Atau berkata kasar, memukul orang lain dan yang lainnya tanpa hak. Dan yang ketiga adalah zalim terhadap Allah, dan ini adalah ya kezaliman yang paling tinggi dan kejahatan yang paling jahat. Kejahatan di muka bumi ini ya, yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, dibandingkan dengan membunuh, membunuh itu termasuk dosa besar, kejahatan besar. Ya. Nah, yang mencuri ya, dan yang lainnya dari dosa-dosa besar. Tapi kalau syirik ini paling besar sudah. Karena terkait dengan hak Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi kejahatan yang paling jahat di muka bumi ini, kalau seorang itu berbuat syirik, menyekutukan Allah. Karena ini terkait dengan hak Allah. Maka oleh sebab itu kalau ada orang mati dalam keadaan melakukan syirik besar dan belum bertobat, maka tidak ada ampun baginya. Pasti masuk neraka kalau dia belum sempat bertobat. Ya, banyak ayat dan banyak hadis yang menunjukkan hal ini. Ya. Nah. Nah, berbeda dengan seorang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Ya, sebelum mati dia tidak sempat bertobat, mati dalam keadaan meneguk miras misalnya. Ya, neguk miras qadarullah, ajal menjemput. Ada kan? Banyak malah. Ya. Orang muslim qadarullah meninggal lagi pesta miras. Ada juga yang meninggal dalam keadaan memakai obat-obatan terlarang. Ada juga yang meninggal dalam keadaan mencuri, kemudian digebuki orang. Ya. Dan yang lainnya dari dosa-dosa besar. Nah, orang yang seperti ini meninggal dan belum sempat bertobat dalam keadaan melakukan dosa besar selain syirik, ya, maka dia ya tahta masyiatillah. Dia dibawa kekuasaan Allah, kehendak Allah. Dan ujung-ujungnya dia juga tetap masuk surga. Ya, bisa jadi orang yang seperti ini meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar disiksa terlebih dahulu. Ya. Sebatas dosa-dosa yang dia lakukan di dunia dimasukkan ke neraka dulu, tapi tidak kekal. Ini bedanya, ini bedanya pelaku dosa besar yang masuk neraka dari kalangan kaum muslimin dengan orang kafir yang masuk ke dalam neraka. Kalau kaum muslimin yang masuk neraka terlebih dahulu karena dosa-dosanya, nanti akan dikeluarkan, jadi siksa sebatas dosa-dosanya. Ya. Berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir masuk neraka terus, ya, tidak akan dikeluarkan dari neraka, terus disiksa. Ya, begitu juga orang yang melakukan kesyirikan, syirik dengan syirik besar, ya, dia disamakan dengan orang kafir. Ya, tapi jangan kita berdoa, ya, nah, tidak apa-apa, ya, masuk neraka dulu. Ya, baru setelah itu masuk surga. Ya, ketika diingatkan, ya, naam, hendaklah kita meninggalkan dosa-dosa besar. ya, perbuatan-perbuatan aniaya, zalim kepada orang lain. Tapi dalilnya apa? Kan ini bukan syirik, ya kan? Jangan seperti itu, ya. Karena dosa itu akan mengajak dosa berikutnya. Biasanya orang yang terjatuh ke dalam dosa besar itu asal muasalnya dosa kecil dulu yang dia remehkan, ya. Dosa kecil dulu yang dia remehkan, terus merembet ke dosa besar, ya. Dan terus bisa jadi merembet kepada naam kekufuran, ya. Jadi dosa itu sekecil apapun harus kita jauhi, karena dia menganjak ke dosa berikutnya. Dan juga siapa yang menjamin antum, ya, menjamin antum naam keluar dari neraka setelah disiksa? Siapa yang menjamin antum? Iman antum itu siapa yang jaminnya? Antum dalam keadaan beriman itu siapa yang menjamin? Ya, tidak ada yang menjamin. Bisa jadi karena antum meremehkan, antum ditakdirkan mati dalam keadaan kafir, na'udzubillah, ya, karena engkau meremehkan, ya. Jadi kalau kita dinasihati agar meninggalkan sebuah perbuatan dosa, hendaklah kita tinggalkan, ya, karena itu adalah bentuk kasih sayang saudara kita. Kalau kita sayang kepada saudara kita itu, ya, enak tidak enak, ya, kita katakan, itulah namanya teman sejati, ya. Jangan berteman itu pada saat enak saja, ya. Kalau lagi makan-makan, ya, senang-senang, ya, kita teman, ya. Habis makanannya, ya, kita bukan teman lagi. Bukan seperti ini, ya. Ini namanya teman karena makanan, ya. Ya, temannya banyak jajan, ya, banyak lauk misalnya dikirimi, ya. Kita pura-pura baik, pura-pura ramah misalnya, ya. Bukan seperti itu. Nah, kalau misalnya teman kita qadarullah masyaallah lagi lemah imannya, ya, lagi lemah imannya, lagi banyak pikiran, ya, qadarullah melakukan kesalahan, kita lihat, ya, kita nasihati, karena itu kasih sayang kita, bentuk kasih sayang kita, peduli kita sama dia, ya. Jangan kita biarkan teman kita di tepi jurang, malah kita tendang, dorong sekalian, centum masuk jurang, ya, biar mati sekalian, ya. Itu bukan sifat seorang yang beriman, ya. Kalau kita melihat teman kita di tepi jurang membahayakan dirinya, kita tarik, ya, sekuat tenaga, ya, walaupun mungkin kita, ya, dicapnya seperti ini, seperti ini, tapi tidak apa, tidak mengapa, karena niat kita adalah baik, ingin menyelamatkan dia, ya, agar dia menjadi orang yang baik. Itulah diantara peduli kita kepada seorang muslim. Kalau kita misalnya melihat saudara kita melakukan kesalahan, kita biarkan, pada hakikatnya kita tidak sayang kepada saudara kita itu. Ya, kita biarkan aja, biar aja seperti itu. Itu menjerumuskan dia. Ya, apakah antum tidak kasihan? Ya, bagaimana kalau itu orang tua antum? Ya, kakak antum atau adik antum sendiri misalnya. Ya, terus menerus dia misalnya meminum minuman keras, misalnya contoh. Yang dilakukan adalah meminum minuman keras. Ya, seharusnya kewajiban antum cegah. Kalau bisa buang botolnya itu. Ya, menyelamatkan saudara kita. Nah, misalnya, ya. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang nasihati, itu pada hakikatnya dia sayang. Ya. Nah, kalau tidak ada yang menasihati, berarti orang tersebut sudah tidak peduli. Berarti dia tidak sayang sama kita. Ya, alhamdulillah kalau misalnya ada yang masih nasihati. Ya, alhamdulillah. Berarti dia itu sayang sama kita. Ya, agar kita ini tidak jauh, ya, dari Islam. Ya, dari ajaran yang benar, agar kita tidak putur. Ya. Kita lanjutkan. Wa taraftu bidzambi dan aku mengakui dosa-dosaku. Ya, dan ini juga sifat dasar manusia, mudah melakukan dosa. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, kullu bani Adam khata'un. Wa khairul khata'in at-tawabun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh atau setiap anak Adam khata'un. Khata' itu ya sebagaimana yang antum pelajari, ini sighah mubalaghah. Ya. Fa'alun. Ini diantara bentuk-bentuk mubalaghah. Artinya sering melakukan kesalahan, mudah terjatuh. Itu sifat dasar manusia. Ya, mudah terjatuh. Ya, mudah terjatuh dalam berbuat salah. Ini sifat dasar manusia. Enggak ada manusia itu yang tidak bersalah. Kalau tidak bersalah berarti dia malaikat. Ya. Nah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah segera bertobat. Nah, tapi disebutkan di situ dalam hadis itu. Memang kesalahan ini sifat dasar kita, tapi kita diperintahkan untuk segera bertobat. Tidak terus-menerus melakukan kesalahan. Ya Allah taala alam bisawab, kita cukupkan dulu. Baik, insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.